Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pembacaan bab yang ke-217 dalam kitab aslinya, bab yang ke-247. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala babu ma ya'malu ar-rajulu fi baitihi. Berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, bab apa saja yang dilakukan oleh seorang laki-laki di rumahnya. Artinya sebagai seorang pemimpin keluarga, kepala rumah tangga, nahkoda sebuah bahtera kehidupan, apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki, seorang suami di dalam rumahnya. Maka dijelaskan dalam riwayat dari Al-Aswad, hadis yang ke-418 atau 538 dalam kitab aslinya. Qala al-musannif rahimahullah anil aswad qal sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ma kana yasna'un nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ahlihi faqalat kana yakunu fi mihnati ahlihi fa idza hadaratis salatu kharaja. Berkata pengarang rahimahullah dan riwayatkan dari Al-Aswad, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah ummul mukminin radhiyallahu ta'ala anha, ma kana yasna'un nabiyyu alaihi salatu wassalam fi ahlihi, apa yang dahulu biasa dikerjakan oleh nabi di tengah-tengah keluarganya. Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjelaskan, kana yakunu fi mihnati ahlihi, dahulu Rasulullah kalau di rumah itu fi mihnati ahli, beliau biasa melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh keluarganya. Fa idza hadaratis salatu kharaja, kalau datang waktu salat beliau keluar. Maka di sini diriwayatkan oleh seorang tabi'in yang mulia, Al-Aswad. Siapakah Al-Aswad dalam hadis ini, perawi hadis ini? Al-Aswad bin Yazid bin Qais, seorang imam dari imam tabi'in, qudwah, seorang panutan di masanya. Beliau selevel dengan Masrub bin Ajdah dalam kemuliaan dan ilmu kepercayaan, juga dari sisi usia selevel dengan Masrukh bin Ajdah rahimahullah, seorang tabi'in yang mulia. Sehingga dijadikan permisalan dalam kesungguhan seseorang dalam beribadah itu pada Al-Aswad. Artinya kalau orang itu ahli ibadah seperti Al-Aswad atau seperti Masrukh bin Ajdah. Al-Aswad bin Yazid bin Qais rahimahullah, beliau seorang muhadram. Apa itu artinya muhadram? Dia masih mendapati masa jahiliyah. Kemudian Islam di masa hidupnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, namun belum sempat melihat Rasul alaihi salatu wasalam. Kalau seandainya sempat melihat Rasulullah, niscaya beliau menjadi seorang sahabi. Kalau seandainya sekedar pernah melihat Rasul dalam keadaan Islam, dia sahabat. Tapi karena belum sempat melihat Rasul, belum sempat bertemu dengan beliau, meskipun Islam di masa hidupnya Rasul, ini namanya muhadram. Itu masuk tokoh tabi'in. Seperti Uwais Al-Qarni, juga Al-Ahnaf rahimahullah ta'ala. Beliau wafat pada tahun 75 Hijriah. Bertanya kepada Aisyah tentang kegiatan Rasulullah di rumahnya itu kayak apa. Al-Aswad bin Yazid itu pengen tahu. Muhammad bin Abdullah sebagai seorang Rasul, seorang Nabi, manusia terbaik, kegiatannya apa kalau di dalam rumahnya? Maka dijawab oleh Aisyah, kana yasna'u fi mihnati, kana yakunu fi mihnati ahlihi. Rasulullah itu biasa melakukan pekerjaan keluarganya. Kenapa Al-Aswad rahimahullahu ta'ala sampai bertanya yang demikian ini? Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya para tabi'in, murid-murid para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, mereka adalah sosok yang sangat bersemangat untuk mengetahui manhaj Nabi dalam bermuamalah di segala lini kehidupan. Sampai bagaimana kira-kira perilaku Nabi bersama keluarganya kalau hidup di dalam rumahnya. Karena beliau di masa itu alaihi salatu wassalam sebagai pemimpin negeri, sebagai Nabi dan Rasul. Sehingga mungkin Al-Aswad ini sangat penasaran apa saja kegiatan Nabi di dalam rumahnya. Dijawab oleh Aisyah, Rasulullah itu biasa melakukan pekerjaan keluarganya. Artinya biasa membantu keluarganya juga. Namun kalau datang waktu sholat, beliau langsung keluar, tidak ditunda-tunda. Di sini menjelaskan kepada kita tentang kedudukan sholat dalam Islam. Dan juga dalam hadis ini menjelaskan bagaimana ketawaduan Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau itu jauh dari sikap sombong. Bahkan beliau juga membantu keluarganya dalam pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Maka sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Battal rahimahullahu ta'ala, di antara akhlaknya para nabi adalah sifat tawadhu yang ada pada mereka dan sikap jauh dari sikap tanaum, itu menikmat-nikmatkan diri. Segala pekerjaan itu diserahkan pada orang lain. Rasulullah ternyata tidak demikian. Nanti akan disebutkan dalam hadis berikutnya, dalam asar berikutnya, Rasulullah menambal sendiri bajunya yang sobek. Rasulullah juga menjahit bajunya. Rasulullah juga memperbaiki sendalnya yang rusak. Rasulullah juga memberi pakan ternaknya sendiri. Bahkan Rasulullah biasa memilah-milah baju beliau. Barangkali di situ ada kutunya. Biasa baju zaman dahulu kan biasa banyak apa kutu. Itu juga diteliti oleh Rasulullah, dipilah-pilah, dibersihkan kutunya. Dilakukan sendiri. Nah, jadi beliau sangat tawadhu, jauh dari sifat tanaum, menikmat-nikmatkan diri, menyaman-nyamankan diri. Sehingga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, Rasulullah itu melarang dari tarofuh, dari rifahiyah. Rifahiyah itu gaya hidup serba sejahtera. Artinya semua serba dilayani, semua serba instan. Ini ternyata dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kenapa demikian? Karena orang yang terbiasa dengan gaya hidup yang demikian, di saat suatu saat nanti dia akan menghadapi ujian, apakah itu musibah berupa gempa bumi atau banjir, orang ini enggak akan memiliki ketegaran untuk menghadapi hal-hal yang semisal itu. Bahkan untuk berjalan mungkin 100 meter dengan tanpa sendal mungkin enggak sanggup. Karena terbiasa mendapatkan pelayanan dalam segala hal. Bahkan di sini Rasulullah di antara akhlakul adalah imtihanun nafs liyustan nabi. Biasa merendahkan diri untuk dijadikan teladan, agar umatnya itu tidak bergaya hidup angkuh. Nah, wali Allah yahludu ila rifahiyah al-madmumah, dan agar seorang itu tidak terus-menerus dalam gaya hidup apa yang serba sejahtera, yang demikian itu madmumah dalam Islam, tercela dalam Islam. Artinya senantiasa menginak-inakkan diri. Yang demikian itu tidak dituntunkan dalam Islam. Hadis yang berikutnya 419 atau dalam kitab aslinya 539, An Urwah. Insyaallah Urwah ibnu Az-Zubair, keponakan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qal sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ma kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'malu fi baitihi. Qalat yahsifu na'lahu wa ya'malu ma ya'malu rajulu fi baitihi. Wa fi riwayatin qalat ma yasna'u ahadukum fi baitihi yahsifu na'la wa yarfa'u thawba wa yahid. Dari Urwah radhiyallahu ta'ala anhu, aku bertanya pada Aisyah bibinya radhiyallahu ta'ala anha, apa yang dahulu biasa diamalkan, dikerjakan oleh Rasulullah di dalam rumahnya. Qalat Aisyah menjelaskan, yahsifu na'lahu, Rasulullah biasa memperbaiki sendalnya sendiri yang rusak. Wa ya'malu ma ya'malu rajulu fi baitihi, dan beliau biasa melakukan apa yang biasa dilakukan oleh para suami yang lainnya di dalam rumahnya. Dalam satu riwayat Aisyah menyatakan, ma yasna'u ahadukum fi baitihi, Rasulullah juga melakukan apa yang salah seorang di antara kalian lakukan dalam rumahnya. Yakhsifun na'la, memperbaiki sendalnya. Wayarqa usawba menambal bajunya dan menjahitnya sendiri. Yang demikian itu ditanyakan karena para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in itu sangat tahu kebiasaan Rasulullah ketika di luar rumah. Bagaimana Rasulullah di luar rumah ketika safar, ketika berperang bersama, ketika beraktivitas di masjid dan sebagainya, ibadahnya Rasulullah bagaimana? Itu sangat tahu sehingga tidak terlalu ditanyakan. Tapi bagaimana kehidupan Rasulullah di dalam rumahnya? Ini kan masalah privasi. Yang tahu adalah orang-orang dekat beliau, terutama istrinya. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in itu sangat antusias ingin tahu Rasulullah sebagai sosok nabi dan rasul itu kalau di dalam rumahnya itu bagaimana? Ditanyakan. Ternyata Rasulullah seperti para kepala keluarga yang lainnya, seperti kalian juga, melakukan segala kegiatan dalam rumahnya, membantu istrinya dan lain sebagainya, termasuk di sini memperbaiki sendalnya yang rusak, menambal dan menjahit bajunya sendiri. Ya'malu ma ya'malu rajul fi baitihi. Biasa melakukan apa yang biasa dilakukan oleh seseorang yang lainnya di dalam rumahnya. Maka riwayat ini menunjukkan pada kita bahwasanya menambal baju, menjahitnya masih layak untuk dipakai. Ini perkara yang sudah biasa dilakukan oleh Rasulullah, juga dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, mereka tidak merasa risih mungkin berpakaian yang di situ ada tambalannya karena pernah lubang dan sebagainya. Karena juga dilakukan oleh Rasulullah, dilakukan oleh para khalifah meninggal beliau, di antaranya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, pernah beliau berkhutbah itu mengenakan jubah itu ada 16 tambalan pada jubahnya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, seorang khalifah, khalifah yang di masanya itu terjadi futuhat terbesar, yaitu pembebasan negeri-negeri kufar untuk kemudian kaum muslimin bisa masuk di situ, diislamkan, sehingga dari sisi pemasukan negara itu luar biasa karena dapat ghanimah, kan? Harta rampasan perang yang luar biasa. Tetapi meskipun demikian, semua itu tidak dimanfaatkan Umar untuk menumpuk kekayaan pribadinya, tidak. Beliau di saat mengalami penderitaan setelah ditusuk di ulu hatinya, waktu dalam kondisi kritis, berpesan kepada putranya, sampaikan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sampaikan wahai Abdullah ibnu Umar, bahwasanya Umar bin Khattab meminta izin untuk bisa dikuburkan di samping dua sahabatnya. Jangan kamu katakan Amirul Mukminin yang minta izin. Lastul yauma amiron. Aku hari ini bukan lagi sebagai seorang amir, kata Umar. Kemudian kalau ajal menjemputku, kata Umar, maka hitunglah, tolong kamu hitung hutang-hutangku. Kalau hartaku cukup untuk melunasinya, lunasi dengan hartaku. Kalau enggak cukup, mintalah kepada Bani Fulan, pada kerabatnya terdekat. Kalau enggak cukup, kamu minta tolong pada Bani Fulan yang agak jauh lagi. Jangan melampaui mereka. Seorang pemimpin besar memiliki kekuasaan yang luas, mati dalam keadaan tidak meninggalkan warisan harta yang melimpah kepada putra-putranya, bahkan meninggalkan hutang. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang berikutnya, hadis yang 420. Wa an Amr rahimahullah qila li Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'malu fi baitih qalat kana basaran minal basar yafli thawbahu wa yahlub satahu. Dari Amr pernah ditanyakan pada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah, dikerjakan oleh beliau di dalam rumahnya. Aisyah menjelaskan, Rasulullah manusia biasa seperti kalian, ya please tahu bahwa bahkan beliau juga biasa istilahnya meneliti pakaiannya untuk dibuang kutu-kutu yang ada di pakaiannya. Wa yahlubu satahu, dan beliau memerah sendiri apa air susu kambing-kambingnya. Artinya biasa beliau melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kalau sekarang ya mencuci baju, mungkin istrinya sakit ya menggantikan masak istrinya. Ya para suami juga harus bisa masak atau yang semisalnya. Dan kalau istrinya pas hamil, masa dipaksa untuk nyuci, masak, ngepel rumah dan lain sebagainya. Nah, tentu suami harus membantu dalam pekerjaan-pekerjaan semisal itu. Masuk ganti pekerjaan seorang ibu, memasak, mencuci pakaian dan yang semisalnya. Rasulullah seperti para suami yang lainnya, kana fi mihnati ahli, beliau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan keluarganya. Maka dari sini menjelaskan kepada kita ketawaduan Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau lam yataharri ulu fi umuri dunya. Beliau sama sekali tidak mencari ketinggian dalam urusan-urusan dunia. Bal kana uswah fi zuhdihi fiha. Bahkan beliau adalah teladan dalam kezuhudan urusan dunia. Disebutkan yafli thawbahu wa yahlub satahu. Yafli dari fala yafli, itu artinya yang durfis sawb hal fihi sawun nal komad, melihat pakaian apakah padanya itu ada kutu, ada istilahnya tumonya tidak ya. Kan dulu ada kan kutu pakaian itu, artinya apa, tumo-tumo kain. Ini Dalam bahasa Arab itu dibahasakan itu dengan kalimat fala yakli. Ini kekayaan bahasa Arab. Jadi melihat kan ada ro'a, nadoro. Dan melihat, khusus melihat pakaian ada kutunya enggak, itu ada bahasanya sendiri, yakli. Makanya kalau diterjemahkan dengan kosakata bahasa kita itu enggak level sama sekali bahasa kita untuk menerjemahkan bahasa Arab. Enggak ada badan kata yafli itu, kata melihat tapi khusus untuk melihat kutu pada pakaian itu enggak ada kan? Enggak ada. Itu bahasa Arab ada. Ini. Karena bahasa Arab itu kaya akan kosakata. Bukan bahasa yang terkaya kosakatanya itu bahasa Arab. Simbol memiliki makna yang luas. Itu bahasa Arab. Yang masih berkesempatan untuk belajar bahasa Arab, belajar. Belajar. Bab yang berikutnya, babun idza ahabar rajulu ahahu falyu'limhu. Bab, jika seseorang mencintai temannya, maka hendaknya dia sampaikan pada temannya. Dia beritahukan. Hadis yang ke-421 atau 542. An Habib bin Ubay anil Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu ta'ala anhu wa kana qad adrakahu qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza ahabba ahadukum ahahu falyu'limhu annahu ahabbahu. Berkata pengarang rahimahullah, diriwayatkan dari Habib bin Ubay, seorang tabi'in yang mulia, diriwayatkan dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib, bukan Miqdad. Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Di sana ada Miqdad. Kalau Miqdad Ibn al-Aswad. Di sini Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Wa kana qad adrakahu. Habib bin Ubaid ini masih menemui zaman Miqdam bin Ma'di Karib. Berguru padanya. Saya seorang tabi'in, belajar pada seorang sahabi. Maka Al-Miqdam berkata, Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, jika salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, maka hendaknya dia menyampaikan pada saudaranya dirinya mencintainya, karena Allah tentunya. Dihabarkan. Maka makna dari hadis ini, idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu ahabbahu. Jika salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, maka sampaikan, habarkan dia mencintainya. Makna annahu ahabbahu, maksud dari pernyataan beliau hendaknya dia sampaikan pada saudaranya bahwasanya dia mencintainya, kata Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, artinya al-hasu ala tawaddud wa ta'alu, anjuran untuk menjaga cinta kasih dan persatuan ukhuwah di antara saudara-saudara kita. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tidaklah seorang itu diberi sebuah kenikmatan yang besar setelah nikmat Islam kecuali nikmat dia diberi oleh Allah seorang sahabat yang saleh. Maka kalau seseorang memiliki sahabat yang saleh, maka hendaknya dia pegang yang demikian itu. Jangan sampai dia putus dengan sahabat yang saleh tadi. Karena teman atau sahabat itu ada tiga model diterangkan oleh para ulama. Yang pertama, sahibul manfaah. Yang kedua, sahibul uns. Yang keempat, teman yang tulus, nafik, bisa memberikan kemanfaatan pada sahabatnya. Sahibul manfaah ini, seorang itu menjalin pertemanan karena masih sama-sama bisa menguntungkan. Teman bisnis, relasi-relasi, kenalan dan sebagainya. Ini kalau sesuatu yang menyebabkan pertemanan itu masih nyambung, ya enggak nyambung. Kalau putus ini bisa menjadi musuh. Teman bisnis, satunya mengkhianati. Ya sudah jadi musuh. Sahibul uns, teman yang dibangun karena saling bisa menyenangkan. Teman karena sama-sama senang untuk apa, saling curhat-curhatan, saling apa, ngobrol sana ngobrol sini. Kalau faktor yang menjadikan pertemanan tersebut hilang, ini bisa menjadi musuh. Yang ketiga, teman yang bermanfaat. Siapakah teman yang bermanfaat? Teman yang mengingatkan kita ketika kita lalai. Teman yang menasihati kita ketika kita salah. Teman yang ketiga ini kadang menyakitkan hati kita, tapi memberikan kemanfaatan karena dia memberikan nasihat. Kata para salaf, la tansahni hatta tarafi wajhil karahah. Kamu jangan menasihatiku sampai kamu lihat di wajahku itu ada kebencian. Namanya nasihat itu hampir sama dengan ta'yir, hampir sama dengan celaan. Karena apa? Sama-sama menyampaikan aib kita. Cuma yang membedakan itu niatannya. Kalau ta'yir, niatannya ingin membongkar, menjatuhkan kehormatan. Tapi kalau nasihat, sampai kamu saya lihat demikian ahli, kamu lakukan ini. Kan ada pada kita. Sakit enggak? Kadang sakit. Enggak senang kita. Itu teman yang bermanfaat. Karena bisa menyelamatkan kita dengan sebab nasihatnya dari ancaman adzabun nar. Sehingga para salaf membedakan al-farqu bainan nasiha wa ta'yir. Al-Imam Ibn Rajab memiliki sebuah kitab kecil yang beliau beri judul al-farqu bainan nasihati wa ta'yir. Beda antara perbedaan antara nasihat dan celaan. Karena antara nasihat dan celaan ini ada sisi kesamaannya. Sama-sama yang apa disampaikan padanya celaan dan nasihat ini sama-sama enggak senang. Cuma bedanya apa? Bedanya itu niatan pelakunya. Kalau niatannya itu adalah untuk sebuah kebaikan, itulah nasihat. Sehingga para salaf menyatakan tadi, jangan kamu menasihatiku sampai kamu melihat di wajahku itu ada tampak sesuatu tanda yang tidak menyenangkan. Berarti nasihatnya itu masuk. Maka disebutkan dalam hadis ini, kalau seseorang itu mencintai temannya, maka disampaikan agar persahabatan dia itu langgeng, terus terjaga sifat cinta kasih di antara keduanya, ta'aluk, persatuan di antara keduanya, ukhuwah di antara keduanya. Sehingga kalau disampaikan yang demikian itu, mungkin akan semakin terkait hatinya, semakin bertambah cinta kasihnya. Karena seseorang kalau dia mengetahui temannya itu mencintainya, maka dia akan qabila nasihatahu, dia itu akan menerima nasihatnya. Walam yaruda alaihi qaulahu, tidak akan membantah ucapannya yang baik terhadap dirinya. Fi aibin idza ahbaru bihi an nafsihi, mungkin terkait dengan aib dia yang dihabarkan, yang diketahui oleh temannya. Kalau dia itu tahu itu dia mencintainya, benar-benar mencintainya karena Allah, maka akan dia terima nasihatnya. Enggak mentah-mentah ditolak, meskipun yang disampaikan itu tentang aib dia. Nah, karena apa? Dia tahu ini orang mencintai dirinya. Dia tulus mencintai dirinya, sehingga dia lebih mudah untuk menerimanya. Beda kalau nasihat itu disampaikan oleh orang yang dia enggak tahu apakah dia itu mencintai dirinya atau tidak. Mungkin ini justru ingin mencela dirinya. Mesti kan dia akan berkhilaf, dia akan menolak, dia akan membantah, dia akan berusaha untuk mencari pembelaan diri dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau disampaikan bahwasanya ana uhibbuka billah, aku benar-benar mencintaimu karena Allah. Nah, dengan itu dia aman dari suudzon terhadap temannya, buruk sangka terhadap temannya. Disebutkan dalam sebuah hadis Anas, kuntu jalisan inda Rasulillah fa idza marra rajulun fa qala rajul min al-qaum ya Rasulullah inni la uhibbu hadha ar-rajula qal hal a'lam tahu dhalik qala la qal kum fa'alimhu. Waktu Anas bin Malik duduk-duduk di sisi Rasulullah, lewat seseorang, kemudian bangkit salah seorang sahabat menyampaikan, wahai Rasulullah, sungguh aku sangat mencintai orang tersebut. Kata Rasulullah, apakah sudah kamu sampaikan padanya? Lah, belum. Kum fa'alimu, bangkit kamu sampaikan bahwasanya kamu mencintainya karena Allah. Faqama ilaihi, maka laki-laki pun bangkit untuk menyampaikan pada temannya tadi. Faqala ya hada wallahi inni la uhibbuka billah. Dia sampaikan, wahai fulan, sungguh demi Allah aku mencintaimu karena Allah. Maka orang tadi menjawab, ahabbaka alladhi ahbabtani lahu. Semoga Allah juga mencintaimu karena sebab engkau mencintai aku karenanya. Ini juga jawaban kalau ada seseorang menyatakan dia mencintai kita karena Allah adalah dengan jawaban ahabbaka alladhi ahbabtani lahu. Nahdatim bihadal qadri wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.